ku tumbuh bersamamu. Takkan ku petik hingga akhir masa hidupku. Ku tetap milikmu. Dewi, bukalah kedua matamu. Pandanglah ruang di hatiku. Dewi, terus bersamamu. Bersamamu, terus bersamamu.